Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat bapak-bapak. Diulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis-salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Jenderal Sudirman rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama adalah marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan nikmat-Nya. Di siang hari yang baik ini kita bisa menunaikan salat zuhur berjamaah di masjid dan di awal waktu. Terhimpun tiga keutamaan dari ibadah kita hari ini. Kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid dan di awal waktu. Mudah-mudahan ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga hari kiamat. Marilah kita awali kajian zuhur kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak Ibu ya. Di siang hari ini saya ingin menyampaikan tema kajian zuhur dengan judul kiat menggapai berkah Allah Subhanahu wa taala. Saya kopikan sedikit, mungkin bisa dibagi Bapak yang depan ya. Berkah Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang sering menjadi pembicaraan kita. Betapa seringnya kita berharap bahwasanya kehidupan kita sehari-hari itu akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ketika kita membangun rumah tangga, maka rumah tangga kita rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap rezeki yang kita terima adalah rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara tentang berkah Allah ini adalah menjadi tujuan bagi orang-orang yang beriman. Kita sering temui terkadang ada orang-orang kaya yang banyak hartanya tetapi rasanya hidupnya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit datang tak kunjung berhenti, musibah tidak ada juga datang melanda terus-menerus, dan berbagai macam hal-hal yang negatif sering menghinggapi kehidupan diri dan keluarganya. Boleh jadi ini karena memang jauhnya berkah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin berbahagia, mari kita coba gali sedikit bagaimana cara kita menggapai berkah Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa dalil Quran yang menyebutkan tentang masalah berkah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita lihat di surat ke-67 surat Al-Mulk ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Artinya adalah maha suci Allah, Allah yang memberkahi kehidupan kita, yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi di awal ayat ini Allah menggunakan pernyataan terhadap dirinya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang maha suci, Allah lah yang maha memberkahi, Allah lah yang menguasai apa yang ada dalam kehidupan ini. Segala kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dan segala sesuatu terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita lihat bagaimana Allah menyebutkan zatnya yang maha memberkahi. Di ayat yang lain kita temukan juga di surat ke-25 surat Al-Furqan ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Artinya adalah maha suci Allah, Allah yang maha memberkahi, telah menurunkan Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Jadi ayat ini juga diawali dengan kata-kata tabarok, Allah yang maha suci, Allah yang maha memberkahi, yang telah menurunkan Al-Quran. Ayat yang lain hadirin berbahagia kita lihat di surat ke-7 surat Al-A'raf ayat ke-96. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa'akhadznahum bima kanu yaksibun." Artinya adalah, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di dalam ayat ini Allah mengatakan, walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negeri, penduduk suatu kaum, amanu wattaqo, beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka Allah akan buka keberkahan dari pintu langit dan bumi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah berupa dibukanya pintu langit dan pintu bumi keberkahan itu, syaratnya Allah katakan di sini, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Negara kita kalau ingin diberkahi oleh Allah, syaratnya juga sama. Negara ini harus beriman dan bertakwa. Walakin kadzabu, tetapi ketika kita mendustakan Allah Subhanahu wa taala, maka siksa Allah akan turun. Ini ayat ketiga bicara tentang berkah. Ayat yang terakhir yang saya pilih untuk membicarakan tentang keberkahan ini di surat ke-21 surat Al-Anbiya ayat ke-50. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun?" Artinya adalah, dan ini Al-Qur'an adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan, maka apakah kamu mengingkarinya? Jadi di dalam ayat ini Allah mengatakan Al-Quran itu adalah firman-firman Allah yang penuh keberkahan. Bapak Ibu hadirin berbahagia, itu beberapa ayat yang menyebutkan tentang masalah berkah di dalam Al-Quran. Mari kita tengok hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang masalah berkah. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, berkumpullah kalian di sekeliling makananmu dan sebutlah nama Allah untuk makan. Niscaya Allah akan memberikan berkah kepada kalian di dalamnya. Hadis Hasan dihasankan oleh Syekh Hasan Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Jadi di sini Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, berkumpullah kalian di sekeliling makananmu. Jadi ketika kita akan makan, berkumpullah kita di sekeliling makanan kita. Kemudian sebutlah nama Allah ketika akan makan. Ambil dengan tangan kanan kita, lalu makan dengan tangan kita, dan sebelum makan maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau kita itu lakukan, maka Allah akan memberikan berkah kepada kalian semua. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam apa yang kita konsumsi, maka awalilah makanan itu dengan membaca basmalah dan gunakan tangan kanan. Hari-hari ini sering umat Islam kita temui meminum, mau makan pakai tangan kiri. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat viral di WhatsApp atau di video Facebook, bagaimana Raja Salman menegur Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang minum air zam-zam pakai tangan kiri. Subhanallah. Ya. Dan memang sunahnya begitu Bapak Ibu. Ketika kita akan makan atau minum, gunakan tangan kanan. Dan sebelum makan dan minum, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka keberkahan akan turun dalam makanan kita. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah dalam satu perjalanan. Ternyata persediaan air semakin sedikit. Maka beliau bersabda, carilah sisa air. Lalu kami pun datang membawa bejana yang berisi sedikit air. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu mengatakan, marilah menggunakan air suci yang diberkahi. Dan sesungguhnya berkah hanya berasal dari Allah. Sungguh aku melihat air memancar dari celah-celah jari-jemari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi dalam satu perjalanan, Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwasannya ketika dalam perjalanan itu Rasul dengan para sahabat sudah kehabisan air. Cadangan airnya sudah sangat tipis sekali, sangat sedikit. Maka ketika Rasulullah mengetahui kondisi sudah sangat sedikit airnya, sementara sahabat sudah mulai kehausan, maka Rasulullah menyampaikan, kumpulkan air yang sedikit itu. Maka diambillah satu tempat atau bejana, dikumpulkan air yang tinggal sedikit tadi, lalu kemudian tangan Rasulullah dimasukkan ke air tadi. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka memancar air dari jari jemari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air itu air yang diberkahi, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya berkah itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak, hadirin sekalian. Dan di antaranya adalah bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya. Dan ini adalah berkah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, tempat yang paling dicintai Allah dalam suatu negeri adalah masjid-masjidnya, sedangkan tempat yang paling dibenci Allah dalam suatu negeri adalah pasar-pasarnya. Dalam Sahih Muslim. Ya. Kenapa masjid-masjid itu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di masjid-masjid ini tempatnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya berisi aktivitas ibadah, menyebut dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di masjid ini, Bapak Ibu sekalian, itu mendapatkan berkah Allah. Walaupun mungkin kita ada yang tertidur mendengarkan taklim ini, tetap dapat berkah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang duduk dalam satu majelis, meskipun dia mungkin tertidur karena letih, karena lelah, maka berkah Allah tidak akan lepas dari dirinya. Tapi tempat yang paling dibenci Allah itu pasar. Kenapa? Karena di pasar itu banyak aktivitas orang-orang yang tidak jujur, yang menipu. Ya, kita lihat bagaimana orang berdagang sering bersumpah. Sumpahnya pun sumpah yang tidak benar. Demi Allah, Bu, Pak, harga modalnya saja tidak sampai. Coba, ya. Untuk meyakinkan pembelinya, pakai sumpah demi Allah. Padahal harganya tidak seperti yang dikatakan. Timbangannya kalau kita lihat, kadang-kadang sering dicurangi. Tidak sesuai antara isi barang dengan timbangannya. Belum lagi bicara kualitas dari barangnya. Bilangnya barang A, ternyata kualitasnya barang B atau C. Itu sebabnya pedagang yang jujur kelak akan mendapatkan tempat di surga bersama para nabi, para syuhada, para siddiqun. Subhanallah. Tapi pedagang yang jujur, kalau tidak jujur jangan harap. Dan ini adalah banyak terjadi di pasar-pasar kita. Nah, ini tempat yang dibenci. Hadis yang keempat. Rasulullah SAW bersabda, Allah, Rabb kita turun ke langit dunia pada tiap-tiap sepertiga malam terakhir. Ia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi di dalam hadis ini, Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, pada sepertiga malam, antara jam 2 sampai waktu subuh, Allah turun ke langit dunia melihat, menyaksikan hamba-hambanya yang bangun di tengah malam menunaikan sholat sunnah tahajud. Siapa yang berdoa maka akan dikabulkan doanya, siapa yang meminta maka akan dipenuhi permintaannya, siapa yang meminta ampun mohon perlindungan akan dilindungi. Berkah di sepertiga malam yang terakhir. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin berbahagia, beberapa dalil hadis tentang masalah keberkahan. Baik, sekarang kita memasuki hikmahnya apa dari dalil Quran dan hadis ini. Yang pertama, berkah. Apa sih berkah, Bapak Ibu hadirin sekalian? Berkah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu barokah. Ya, barokah itu artinya adalah memiliki banyak kebaikan dan bersifat tetap atau terus menerus. Nah, jadi dikatakan berkah atau barokah itu artinya memiliki banyak kebaikan. Kebaikannya tetap, kebaikannya terus menerus. Atau bermakna juga al-khair al-wafir. Jadi berkah itu adalah kebaikan yang melimpah. Jadi bukan hanya kebaikan sesekali saja atau sedikit, tetapi kebaikannya berulang-ulang, terus menerus. Bahkan kalau dia dalam satu bejana, bejananya sampai melimpah. Al-khair al-wafir, itulah berkah. Berkah ini diambil dari kata birkah, yang artinya adalah tempat berhimpunnya air. Ya, jadi tempat berhimpunnya air, kumpul di sana air, maka ini disebut dengan birkah. Airnya ini jumlahnya banyak dan sifatnya tetap tidak habis-habis. Nah, inilah yang kemudian menjadi akar kata dari barokah. Jadi barokah itu adalah kebaikan yang melimpah ruah, yang terus-menerus tidak ada habis-habisnya. Berkah Allah berasal dari banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala secara tetap pada sesuatu. Jadi ketika kita mengatakan kita berharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala, itu artinya berkah itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan berkahnya ini datang secara tetap pada sesuatu. Nah, ini yang dikatakan dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan Allah Subhanahu wa taala datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Jadi hadirin yang berbahagia, yang namanya keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Kalau datang dari yang lain, maka itu semua terjadi atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak izinkan, kalau Allah tidak perkenankan, maka keberkahan Allah ini tidak bisa disampaikan melalui sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang dapat diperoleh dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah melalui Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'anul Karim adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala, itu bisa memberikan keberkahan buat kita. Itu sebabnya bagi orang Islam yang rajin membaca Al-Qur'an, maka hidupnya akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam apalagi sudah baca, ditadaburi, dikaji, direnungi, dipahami isinya, maka keberkahan Allah akan lebih banyak lagi mengalir kepada dirinya. Terlebih lagi sudah dibaca, sudah ditadaburi, lalu diamalkan, maka keberkahan ini akan semakin banyak lagi diberikan kepada orang tersebut. Dan bahkan dia sudah baca, dia sudah tadaburi, dia sudah amalkan, lalu dia dakwahkan, dia perjuangkan kandungan isinya dalam kehidupan, maka keberkahan Allah akan semakin banyak melimpah ruah kepada hamba Allah tersebut. Kenapa Al-Quran bisa memberikan berkah hadirin sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan bahwasannya dalam Al-Quran itu ada keberkahan. Karena Al-Quran adalah kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin berbahagia, biasakanlah membaca Al-Quran. Jangan ketika Ramadan saja. Ya, Ramadan sudah habis, jangan habis pula baca Qurannya. Jangan disimpan lagi Qurannya hadirin sekalian, tetap dibaca agar keberkahan terus menaungi hidup kita. Yang kedua, keberkahan selain Allah Subhanahu wa taala datang dari mana? Yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hidup. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hidup, maka itu bisa memberikan keberkahan. Karena Allah mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan berkah Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya ketika Nabi Muhammad masih hidup hadirin sekalian. Kalau sudah meninggal bagaimana? Kalau sudah meninggal tentu berbeda lagi. Kadang-kadang kita temui hari-hari ini banyak umat Islam yang melakukan studi atau ziarah kubur ke makam-makam para wali. Lalu kemudian berharap berkah dari wali-wali yang sudah meninggal dunia itu. Nah ini hati-hati hadirin sekalian. Hati-hati. Karena boleh jadi bukan berkah yang kita dapat, tetapi malah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena berharap kepada makhluk Allah yang sudah meninggal dunia. Kita boleh ziarah kubur dalam rangka untuk zikrul maut, mengingat mati. Kita diperbolehkan mendoakan ahli kubur, karena itu adalah saudara kita sesama umat Islam. Tetapi kita tidak diperbolehkan meminta sesuatu kepada para penghuni kubur. Jatuhnya nanti bisa syirik. Kadang-kadang pulang dari ziarah kubur makam wali, bawa tanah kuburannya atau bawa air yang ada di tempat makam tersebut. Nanti tanahnya dibawa untuk penglaris dagang. Na'udzubillah. Ya. Itu sering terjadi juga di sebagian umat Islam yang kurang paham tentang masalah akidah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan berkah ketika beliau hidup. Tadi contohnya adalah Rasulullah bisa mengeluarkan air dari jarinya. Dan masih banyak kisah lainnya. Yang ketiga, keberkahan juga dapat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari perbuatan atau kegiatan yang bernilai amal soleh atau kebajikan. Seperti menuntut ilmu, mencari rezeki yang halal, salat, puasa, haji, infak atau sedekah dan jihad. Jadi berkah Allah Subhanahu wa taala dapat menaungi hidup kita ketika kita melakukan berbagai macam amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Hadirnya kita di majelis ilmu ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, itu membawa keberkahan. Bapak Ibu tenang tidak pada saat ini? Pak, tenang gak Pak? Rasanya tenang gak jiwanya? Tenang gak Pak ya? Walaupun pekerjaan banyak ya, walaupun hutang mungkin ada ya. Ada hutang gak Pak? Hah? Ada ya. Bu, ada hutang gak Bu? Ibunya berapa orang di atasnya. Walaupun kita ada hutang, walaupun kita punya beban tanggung jawab kerja dan masalah lainnya, tapi kalau sudah hadir dalam majelis ilmu, keberkahan turun, hadirin sekalian. Nah, dalam satu hadis dikatakan, barang siapa yang berkumpul dalam satu majelis di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan akan turun di majelis itu. Ketenangan akan turun di majelis itu, bahkan malaikat akan menaungi kita. Kemudian apa, Bapak Ibu hadirin sekalian? Nama-nama kita disebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para malaikatnya. Kita diabsen satu-satu oleh Allah di hadapan malaikat. Berkah, Bapak Ibu. Nuntut ilmu itu berkah. Ya, apalagi yang membawa berkah, mencari rezeki yang halal. Berkah itu mencari rezeki yang halal. Tapi kalau rezeki yang haram, jauh berkahnya. Ya, kemudian sholat, puasa, sedekah, jihad dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, perkataan atau doa tertentu dari orang beriman. Jadi perkataan atau doa tertentu dari orang beriman ini juga bisa memberikan keberkahan. Contohnya apa? Contohnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahan Allah melimpahi kamu. Itu doa. Ya. Jadi kalau cuma sekedar good morning, selamat pagi, ya, itu tidak ada berkahnya. Tapi kalau kita baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu keberkahan sampai ke kita, Bapak Ibu sekalian. Sunnahnya kita itu banyak salam. Bahkan dalam satu hadis diungkapkan, ketika kita jalan berdua, lalu kita terpisahkan oleh sebatang pohon, ketemu lagi di depannya, sunnahnya baca salam lagi, coba. Ya, jadi salam ini harus diperbanyak supaya berkah hidup kita. Yang kedua apa? Membaca basmalah dalam segala aktivitas. Terputus amal anak Adam ketika memulai sesuatu tanpa diawali dengan basmalah. Tapi ketika kita memulai sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim, maka berkah Allah nyambung dengan aktivitas kita. Yang ketiga apa? Doa nikah. Nah, jadi kalau ada tetangga kita, saudara kita, sahabat kita nikah, itu bukan hanya sekedar selamat menempuh hidup baru, ya. Bukan sekedar itu yang disampaikan, tapi bacakan doa. Nabi Muhammad mengajarkan doanya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kamu, memberkahi atas kamu, dan menjadikan kalian berdua banyak dalam kebaikan. Doa, Bapak Ibu. Ya, jadi datang pesta pernikahan bukan sekadar mengatakan, ya, selamat menempuh hidup baru, tapi doakan. Enggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Semoga Allah memberkahi kalian berdua. Begitu cukup. Jadi berkah melimpah karena dia menikah. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, dari mana kemudian berkah Allah turun selain dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui beribadah atau berdoa di tempat-tempat tertentu yang disyariatkan. Ya, jadi ada tempat-tempat tertentu yang memang itu diperintahkan kita banyak berdoa. Di antaranya di mana? Di masjid, ya. Rumah Allah ini adalah tempat yang suci. Maka perbanyaklah doa, Bapak Ibu. Ya. Kemudian di mana lagi? Di raudhah. Ya, raudhah itu di Masjid Nabawi, tempat yang dulu sebagai kamarnya Nabi Muhammad SAW. Itu raudhah, itu tempat yang makbul. Juga di Ka'bah. Nah, ini adalah tempat-tempat yang diijabah. Ini tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi, Bapak Ibu? Yang keenam, beribadah atau berdoa di waktu tertentu yang disyariatkan, seperti di malam Lailatul Qadar, sepertiga malam terakhir, di antara dua khutbah, dan ketika berbuka puasa. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang memang waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdoa di waktu tersebut, doanya akan diijabah. Di antaranya adalah malam Lailatul Qadar, malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu di sepertiga malam yang terakhir. Jadi sholat malam itu terbagi tiga waktunya, Bapak Ibu. Sepertiga malam yang pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam yang terakhir. Ya. Nah, malam yang terakhir ini ini waktu yang diijabah. Lalu kapan lagi? Di antara dua khutbah. Jadi ketika sholat Jumat, khatib itu mau setelah khutbah yang pertama dia duduk. Nah, duduknya itu adalah waktu yang sangat diijabah. Banyakin doa Bapak Ibu ketika khatib sedang duduk mau khutbah yang kedua. Tapi sayangnya kita kebanyakan ketika lagi khatib duduk itu kita sedang tidur, ya. Lagi pulas-pulasnya. Akhirnya tidak dapat momen doa yang diijabah. Belum lagi datangnya terlambat. Kalau khatib sudah assalamualaikum, malaikat tutup buku catatan. Yang masuk gak dicatat lagi. Ya, ini kadang-kadang datangnya sudah komat. Aduh, aduh. Rugi, ya rugi. Pahalanya tidak didapatkan. Jadi dua khutbah ini ketika duduk waktu ijabah. Lalu kapan lagi? Ketika buka puasa. Yang puasa Senin Kamis, yang puasa Nabi Daud, yang puasa Sawal, ketika berbuka ini waktu yang barokah. Banyakin doa Bapak Ibu. Ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, yang terakhir. Barokah juga dapat dari selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui ulama atau orang soleh yang masih hidup melalui doanya. Ya, jadi ketika kita berjumpa dengan orang yang soleh, ulama, maka minta doa sama dia. Umar bin Khattab berdoa saja dipesankan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalau engkau Umar nanti berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, minta doa sama dia. Uwais Al-Qarni ini nanti bertemu sama Umar ketika beliau jadi khalifah. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Setiap datang rombongan haji, Umar selalu bertanya, adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Setiap datang rombongan haji, adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Ditanya terus, sampai akhirnya bertemulah Umar dengan Uwais Al-Qarni. Seorang yang tidak terkenal. Seorang yang biasa-biasa saja. Bahkan cenderung menyembunyikan diri. Tapi akhirnya dia tahu ada orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Ketika bertemu apa hadirin sekalian? Nabi Muhammad SAW merintahkanku, kalau aku bertemu engkau, untuk meminta doa kepadamu. Coba. Ya. Jadi kalau ada orang soleh, ada ulama yang betul-betul ulama yang lurus, ulama yang jujur, ulama yang betul-betul mengamalkan agamanya, minta doa. Ya, kepada saudara kita minta doa juga. Karena dari mulut siapa kita tidak tahu, doa itu dikabulkan. Nah inilah tujuh barokah yang diberikan oleh Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin berbahagia. Sudah jam 1. Ya. Cukup atau dikit lagi ya, dikit lagi. Menurut Imam Al-Maghazi Asy-Syarkawi, hidup penuh berkah itu dapat diaktualisasikan dengan meneladankan 6 sifat yang terpuji. Ya, jadi kalau ingin hidup berkah, maka itu diaktualisasikan dengan melakukan 6 sifat yang terpuji. Yang pertama apa? Membiasakan sifat malu yang positif. Jadi biasakan dalam hidup kita punya sifat malu yang positif. Ya. Jadi jangan jadi orang Islam, orang beriman tidak punya rasa malu. Ini berbahaya. Karena al-hayatu minal iman, ya. Malu itu bagian dari iman. Jadi orang Islam, orang beriman harus punya rasa malu, tapi yang positif. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu yang diberkahi Allah itu orang yang mudah bersyukur. Dikasih nikmat sedikit bersyukur, dikasih nikmat banyak apalagi bersyukurnya. Ya, itu adalah ciri orang yang berkah. Yang ketiga, tutur kata yang baik dan manis. Jadi orang yang diberkahi Allah itu biasanya kalau berbicara juga kalimat-kalimat yang keluar, kalimat yang baik, kalimat yang indah, tidak menyakiti, tidak menyerang, tidak menimbulkan fitnah. Yang keempat, orang yang diberkahi Allah berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya yang masih hidup, dia melakukan bakti kepada keduanya. Yang kelima, qanaah dalam menjalani hidup. Ya, jadi merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Jangan kita mencari rizki yang haram hadirin sekalian. Jangan kita mendekati harta yang syubhat. Cukupkanlah dengan yang halal dan hak kita. Insya Allah berkah Allah akan menaungi hidup kita. Dan yang terakhir, orang yang diberkahi Allah itu diaktualisasikan dalam konteks konsisten dan istiqomah dalam berdoa. Jadi banyaklah terus kita berdoa dalam segala momen, karena sesungguhnya doa itu adalah senjata orang-orang beriman. Dan mari kita berdoa semoga saudara kita yang ada di Palestina, yang hari-hari ini ditindas, ditekan, bahkan dilarang masuk ke Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepada mereka, diberikan kekuatan dan kemenangan, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberanian kepada seluruh umat Islam di dunia untuk mau memperjuangkan Masjidil Aqsa yang sekarang terjerat dikuasai oleh Yahudi laknatullah. Bapak Ibu hadirin berbahagia, demikian tausiah pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menggapai kehidupan yang berkah, yang dilindungi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.